Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah, jilid yang kedua, dan masih kita membahas tentang pelajaran yang ke-16, Ad-Darsus Sadis Asyara. Telah kita lewati beberapa latihan dalam pelajaran ke-16 ini. Sekarang kita masuk latihan yang ke-6. Kalian catatkan sama halaman 113 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Nomor 6, Iqra ma yali muta'ammilanil asma ad-dalah 'alal alwan. Bacalah ma yali yang berikut ini muta'ammilan dengan memperhatikan al asma adalah isim-isim dalah yang menunjukkan alal alwan atas warna, menunjukkan warna. Nah, ini dibaca kemudian nanti diterjemahkan. Nomor 1, sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydha. Ya, dari Baji, apa terjemahannya? Sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydha. Nam, sya'ru ra'si, rambut kepalaku berwarna hitam, aswad, wa lihyati, dan jenggotku berwarna putih, baydha. Kemudian, nomor 2, uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra. Ya. Aku menginginkan qalam pena berwarna biru. Dan nam, uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra. Saya menginginkan pena berwarna biru dan tas berwarna merah. Nomor 3, huwa asmaru wa zaujatuhu aidan samra. Ya, berikutnya Abu Fauzan. Berwarna asmar itu sawo matang, coklat. Kulitnya berwarna coklat. 6. Dia kulitnya berwarna coklat, yaitu sawo mateng. Wa zaujatuhu aidan samra, istrinya juga demikian, berwarna coklat warna kulitnya, yaitu warna sawo mateng. Nomor 4, sayyaratul mudir khadra'u wa sayyaratul mudarris baydha'u. Nah, ya, apa aja. Nomor 4. Kepala sekolah itu hijau dan mobil pengajar itu putih. Nah, sayyaratul mudir khadra, mobil kepala sekolah itu berwarna hijau dan mobil guru sebut berwarna putih. Ya, berikutnya nomor 5. Hadhil baqaratu sauda'u jamilatun. Ya. Sapi ini hitam cantik. Nah, sapi yang berwarna hitam ini bagus, cantik. Nah, jamilah, bagus. Sapi yang berwarna hitam ini bagus. Nomor 6, ma ajmala hadhihi zahratal hamra. Ya, berikutnya. Bunga. Bunga ini. Nah, alangkah bagusnya bunga yang berwarna merah ini. Zahratul hamra, bunga yang berwarna merah ini. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra. Alangkah indahnya bunga yang berwarna merah ini. Nomor 7, hati warokotan baydha'a. Ya, berikutnya ya, Abdul Aziz. Nah, datangkan kertas yang berwarna putih. Hat, yaitu datangkan kertas yang berwarna putih. Nomor 8, liman hadhihi sayyaratu safra'u. Ya, berikutnya. Ya, Paji, dari Paji. Milik siapa mobil ini, mobil yang berwarna kuning ini? Nah, milik siapa mobil yang berwarna kuning ini? Nah, nomor 8. Nomor tadi liman hadi saya rotu sofro, milik siapa mobil yang berwarna kuning ini. Nomor 9, ahada daftaru dul gila fil asfar laki ya Hafsah, ya Pak Herman. Buku tulis yang memiliki sampul berwarna aspar kuning. Berwarna kuning. Milik kamu wahai Hafsah. Nah, ahadza daftar, apakah buku tulis Zul Gilafil Asfar yang memiliki warna kuning ini milik engkau laki ya Hafsah, milik engkau wahai Hafsah. Nomor 10, ma ajmala tilka syajaratal khadra allati amamal jami'ah. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Nah, ma ajmala, alangkah indahnya pohon yang berwarna hijau itu yang terletak di depan kampus. Nah, ini. Jadi kaidahnya dalam masalah warna ada dua wazan, ada wazan af'al, ada wazan fa'la. Jadi kaidah warna. Alwan, alwan itu warna. Kalau sifat li mudzakkar, ini wazannya adalah af'al. Kitabun Ahmad. Nah, wazannya apa? Tapi kalau sifat li muannas, wazannya fa'la. Sayyaratun hamra. Ini wazan fa'la dan wazan. Jadi faedah dalam masalah warna ini, kalau untuk sifat li mudzakkar maka wazannya adalah af'al, dan ini ghairu musharif, enggak bisa af'alun, af'alu. Kenapa dia ghairu musharif? Udah lewat juga sebabnya. Karena dia wasfiyah ma'a wazan fi'il. Karena dia wasfiyah dan wazan fi'il. Sehingga dia enggak bisa dibaca aswadun, salah, tapi aswadu. Sa'roksi aswadu. Ghairu musharif tidak bertanwin karena dia alamiyah. Dia karena dia wasfiyah. Karena dia wasfiyah bersama dengan wazan fi'il. Demikian juga na'at li mu'annas. Dia juga fa'la'u. Ini juga sama. Ghairu musharif juga. Kenapa ghairu musharifnya? Karena dia ada alif ta'nis mamdudah. Ada alif ta'nis mamdudah. Sehingga debatnya hamra'u. Gak boleh ke hamro'un. Nah, dua-duanya, baik itu wazan af'al untuk na'at, untuk sifat li mudzakkar, atau wazan fa'la'u sifat li mu'annas, dia semuanya ghairu musharif. Cuma yang wazan af'al, dia ghairu musharifnya karena wasfiyah ma'a wazan fi'il. Wasfiyah dan wazan fi'il. Adapun yang wazan fa'la, karena diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Nah, ini kaidahnya. Sehingga kalau kitabun aswad, kitabun ahmar, wazan afal. Tapi kalau mu'annas, hakibatun hamro, madrosatun hamro. Tapi kalau mudzakkar, daftarun ahmar. Sayyaratun, kalau mu'annas, sayyaratun hamro. Nah, ini insya Allah mudah untuk kaidah dalam masalah pensifatan dengan warna. Dha' fil faraq fi mayali kalimatan tadulu ala launin munasib. Nah, ini jawabannya disesuaikan dengan warna yang cocok. Sa'ru ra'sika ... walihiyatuka ... ya, apalagi. Naam, sa'ru ra'sika aswadu tanpa tanwin, walihiyatuka baydau. Naam, warna sa'ru ra'sika, rambut kepalamu berwarna hitam, walihiyatuka baydha, dan jenggotmu berwarna putih. Nomor 2, hakibati, warna apa ya, baji? Hamra, hakibati hamra'u. Tasku berwarna merah, hamra'u. Hati qalaman ... wa waraqatan ... Ya, bagaimana jawabannya? Pak Herman. Abiyadho. Abiyadho. baydo. Ini aja hati kolaman aswad, aswada. Datangan pena berwarna hitam, wawarokotan baydo dan kertas berwarna putih. Nomor 4, nahnu naktubu bil qalami ... wal mudarisu yaktubu bil qalami ... Ya, bagaimana? Abu Fauzan. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi wal mudaris yaktubu bil qalamil ahmari. Nah, kami menulis dengan pena berwarna hitam, adapun guru menulis dengan pena berwarna merah. Nomor 5, sayyarati ... wa sayyaratu zamili. Ya, Abdulaziz. Sayyarati khudratu wa sayyaratu zamili samra. Nah, sayyarati khudra'u warna hijau, wa sayyaratu zamili tadi misalkan samra. Nah, mobilku berwarna hijau dan mobil temanku berwarna coklat. Nomor 6, liman dzalikal bait baitu dzul bab ... Ya, bagaimana Pak Haji? Liman dzalikal baitu dzul bab sautu makkah. Babil asfar atau bab, kalau coklat berarti asmar. Liman dzalikal baitu dzul babil asmar. Milik siapa pintu rumah, milik siapa zalikal bait, milik siapa rumah itu yang memiliki pintu berwarna coklat. Zulbabil asmar, yang memiliki pintu berwarna coklat. Nomor 7, ma ajmala hadhil baqarata ... Ya, apa ini? Sofro. Ma'aj malaha zil bakoroh. Jangan warna hitam aja. Sauda, bakorota sauda atau bakorota baido. Nomor 8, la taktub bil kolami. Ya, Abu Fauzan. Nah, la taktub bil kolamil ahmari. Jangan menulis dengan pena berwarna merah. Nomor 9, al mindilu ... wasikhun. Ya, Abdul Aziz. Nah, al-mindul aswad wasikhun. Atau yang kelihatan kotornya al-mindil abiyat wasikhun. Kemudian yang latihan 8, ta'ammal mayali. Perhatikan apa yang berikut ini. Ini ada dua nama. Yang satu nama munsharif, bisa dikasih tanwin. Yang satu nama ghairu munsharif, tidak bisa dikasih tanwin. Barisan yang atas itu nama-nama yang munsharif. Khalidun, dikasih tanwin. Hamidun, ini kasih tanwin akhirnya. Aliyun, bisa dikasih tanwin. Hisyamun, bisa dikasih tanwin. Yang bagian baris 2 itu nama-nama yang tidak bisa dikasih tanwin. Contohnya Umar, Umaru. Enggak bisa dibaca Umarun. Nanti beda Umar dengan Amr, beda. Kalau Amrun munsharif, tapi kalau Umar itu ghairu munsharif. Zufaru, ini juga nama. Zufaru enggak bisa dikasih tanwin. Hubalu tidak bisa dikasih tanwin. Hubal nama patung. Zuhalu ini juga tidak bisa kasih tanwin, nama dari nama bintang, ismu kaukabin. Dan kenapa Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu tidak bisa kasih tanwin? Alasannya karena dia alamiah, nama orang, dan wazan adl, wazan fu'al. Sehingga ada dua alasan. Kenapa Umar, Zufar, Hubal, Zuhal ini enggak boleh dikasih tanwin? Alasannya karena alamiah, nama orang, dan juga wazan fu'al, wazan adl, yaitu wazan fu'alu. Karena ada beberapa nama alamiah yang tidak boleh kasih tanwin. Seperti nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun, Sufyan, Utsman. Di antaranya juga ada nama orang yang tidak boleh dikasih tanwin, yaitu di antaranya wazan adl, yaitu adalah wazan fu'al. Seperti Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Adapun Hubal ini namanya ismu sonam, nama dari berhala. Adapun Zuhal ismu kaukab, nama dari bintang. Ismu kaukabin, nama bintang. Latihan nomor 9, sekedar pengetahuan, ternyata ada juga nama-nama orang yang ghairu musharif wazannya fu'al. Dan ini banyak bisa dikaitkan dengan nama-nama orang atau nama sesuatu yang merupakan alamiah berwazan fu'al. Nomor 9, ta'ammal mayali. Kemudian perhatikan yang berikut ini. Ada Umar, ada Amr. Kalau Amr, dia musharif. Kalau Umar, dia ghairu musharif. Nomor 1, hadza talibu ismuhu Amrun. Nah, ini bertanwin dan ada wawnya. Aina Amrun? Di mana Amrun? Nah, ini juga bertanwin. Tapi Umar, contoh nomor 3, doroba Amrun. Nah, Amrun ada tanwinnya, wa Umar. Wa Umaru. Nah, ini enggak bertanwin. Kenapa? Isim ghairu musharif. Nomor 4, Amrun talibun jadidun. Amrun pelajar yang baru. Dan Amrun dalam keadaan rofa itu ada wawunya. Dalam keadaan rofa ada wawunya. Dan waw ini namanya waw fariqah untuk bedakan antara Umar dan Amr. Tapi dalam keadaan nasab hilang wawunya. Ara'aita Amrun, hilang wawunya diganti alif. Apa kau melihat Amrun? Sa'alal mudarrisu Amrun as'ilatan katsirah. Mudarris bertanya pada Amrun as'ilatan katsirah, pertanyaan yang banyak. Hilang juga wawunya dalam keadaan nasab. Doroba Umaru Amrun. Umar memukul Amrun. Ini juga sama, hilang wawunya dalam keadaan nasab. Tapi dalam keadaan jar muncul lagi wawunya, waw fariqahnya. Hadza kitabu Amrin. Nah, dalam keadaan jar muncul wawunya. Liman hadzal qalamu huwa li Amrin. Muncul lagi wawunya. Nomor 3, la'ibtu ma'a Amrin. Muncul lagi namanya. Sehingga wawul fariqah yang ada pada Amrun ini muncul ketika dalam keadaan rofa dan dalam keadaan nasab. Jadi wawul fariqah bahasa kita. Zahirah muncul di halati rofa. Di halati rofa. Amrun. Atau bihalatil jar Amrin. Dan mahzufah hilang bihalatil nasab. Amrun. Waw fariqah. Pembeda antara Amr wa Umar dan Umar. Nah ini. Jadi dinamakan wawul fariqah, wawu pembeda, untuk membedakan mana Amr yang disukunkan mimnya wazan fa'lun dan mana Umar isim ghairu musharif wazan fu'al. Ternyata wawul fariqah ini enggak selamanya muncul. Munculnya wawul fariqah ini dalam keadaan rofa, doroba Amrun, atau dalam keadaan jar kitabu Amrin, muncul wawunya. Tapi dalam keadaan nasab, dalam keadaan nasab maka wawunya diganti dengan alif. Wawunya dihilangkan Amrun dan diganti dengan alif, alif zaidah karena terdapat fathatain kan dapat tanwin di situ. Sehingga kalau pertanyaan kapan muncul wawul fariqah pada amrun, maka kejawab dalam keadaan rofa muncul wawul fariqah jaa amrun, atau dalam keadaan jar marartu bi amrin. Dan kapan hilang wawul fariqah, maka jawabannya ketika dalam keadaan nasab raaitu amron. Ini dan sudah disebutkan kenapa namakan wawul fariqah, karena untuk membedakan Umar dan Amr. Karena waw diperkirakan banyak jenis-jenisnya, ada wawul ataf, ada wawul hal, ada wawul qasam. Nah, ternyata ada jenis juga dalam bahasa Arab namanya wawul fariqah. Ada juga namanya dalam bahasa Arab wawul kitabiyah. Wawul kitabiyah ini ditulis tapi enggak dibaca. Tuktab wala tuntok. Ada namanya wawul kitabiyah ditulis tapi enggak baca, seperti ulaika. Nah, kalimat ulaika ini ada waw tapi enggak dibaca ulaika, enggak ada baca ulaika. Namanya wawul kitabiyah. Ini juga nanti akan dipelajari. Ada kalimat ulaika itu wawul kitabiyah ditulis wawunya, tetapi dalam pembacaan ini enggak disebutkan, enggak dibaca ulaika, enggak, tapi ulaika. Namanya wawul kitabiyah. Tuktab wala tuntok. Ditulis wawunya tapi enggak dibaca. Ini juga salah satu jenis waw yang unik, yaitu wawul kitabiyah yang tertulis dalam tulisan tetapi tidak dibaca. Seperti waw yang ada pada ulaika, dia adalah wawul kitabiyah. Walaupun ditulis dalam tulisan ada wawunya, tetapi ketika pembacaan tidak boleh kita baca wawunya dengan baca ulaika, tapi ulaika tidak dibaca wawunya. Ini wawul kitabiyah. Dan juga di antara wawu yang unik adalah wawul fariqah yang muncul dalam keadaan rofa, muncul dalam keadaan jar, ternyata hilang dalam keadaan nasab. Ini di antara jenis-jenis waw yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu wawul fariqah, waw yang muncul untuk membedakan antara amrun dan umar. Dan waw ini muncul dalam keadaan rofa, muncul dalam keadaan jar. Adapun dalam keadaan nasab, hilang wawunya. Kemudian latihan ke-10, iqra mayali. Bacalah mayali yang berikut ini, tentang kalimat akhor dan ukhro. Disebutkan nomor 1, khoroja minal fasli hamzatu wa talibun akhor. Keluar dari kelas hamzah wa talibun akhor dan pelajar lain. Berarti penggunaan akhor. Kalau akhor untuk muzakkar, talibun akhor, pelajar lain. Dan ini juga sama, isim ghairi munsharif juga enggak dibaca akhorun, tapi akhoru. Kenapa alasannya dia isim ghairi munsharif? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, Abdulaziz. Wasfiyah dan wazan fi'il sama. Dia wasfiyah dan wazan fi'il. Jadi akhoru. Enggak banyak salah. Baru baca akhorun, enggak, tapi dia akhoru. Ghairi munsharif. Nanti kalau untuk mu'anasnya juga suratun, suratan ukhra. Dia pakai ukhra. Jadi akhor untuk mudzakkar, ukhra untuk muannas. Contoh kedua. Hadza baituna wa lana baitun akharu. Ini adalah rumah kami dan kami memiliki rumah lain. Baitun akharu. Sekarang para ikhwah yang terjemahin. Nomor 3. Dakhalal maktabata qabla qalil. Al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuh. Ya, sama-sama ya, Ablajis, dari Ablajis. Ya, nomor 3. Dakhala al-maktab lah qabla qalil. Masuk ke perpustakaan qabla qalil itu beberapa saat yang lalu. Ini beberapa saat yang lalu masuk kepada maktabah qabla qalil beberapa saat yang lalu mudir kepala sekolah dan laki-laki lain yang saya tidak ketahui. Rajulun akhar la arifu. Nomor 4, gobal yauma bashirun wa talibun akharu. Ya, Pak Haji. Hari ini? Tidak hadir, Goba. Dan murid lain. Nah, Bashir tidak hadir pada hari ini dan juga pelajar lain. Nomor 5, ra'aitu fil matari mudarisana wa mudarisan akhar. Ya, Pak Herman. Saya melihat di bandara pengajar kami dan pengajar lain. Nah, mator dengan alif artinya adalah bandara ya. Cuma kalau tambah alif mator itu artinya hujan. Nah, ini menunjukkan pentingnya bahasa Arab ini beda panjang pendeknya beda arti. Kalau mator dengan to-nya dipanjangkan setelahnya, setelah to-nya alif itu artinya bandara. Tapi kalau mator hujan tanpa alif artinya hujan, ini artinya jauh. Mator bandara, mator tanpa alif setelah to-nya itu artinya hujan. Nomor yang B, sekarang yang mu'anasnya. Sa'ahfadzul yawma surata rahmani wa suratan ukhra. Ya, bagaimana? Abu Fauzan. Nah, hari ini aku menghafal surat Ar-Rahman dan suratan ukhra dan surat yang lain. Nah, dan ini suratan ukhra. Makanya ukhra kenapa? Karena dia mu'anas. Karena dia mu'anas, makanya ukhra. Nomor 2, indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Ya, bagaimana? Abul Aziz. Aku memiliki jam tangan yang bagus dan pawanku akan membelikanku jam yang lain. Nah, indi sa'atun jamilah. Saya memiliki jam yang bagus. Wa sayashtari dana. Ami, pamanku akan membelikan untukku sa'atan ukhra, jam yang lain. Nomor 3, ghabat amsi Hafsatun wa talibatun ukhra. Ya, Pak Haji. Hafsah pada hari ini kemarin amsi. Hafsah kemarin tidak hadir dan belajar lainnya. Nah, ghabat amsi Hafsah wa talibatun ukhra. Hafsah kemarin tidak hadir dan juga pelajar lainnya. Nomor 4, hati tufahatan ukhra ya ummi. Ya ummi. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Ya, Pak Herman, silakan. Datangkan kepadaku. Buah apel yang lain. Wahai ibuku. Nah, hati tufahatan ukhra, datangkan buah apel yang lain, wahai ibuku. Nomor 5, ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Ya, Abu Fauzan. Aku melihat di perpustakaan Laila dan juga lain. Nah, ra'aitu fil maktabah Laila, saya melihat di perpustakaan ada Laila wa talibatan ukhra dan pelajar lain. Nah, ini dengan kita membaca contoh-contoh dan juga menerjemahkan daripada ikhwah yang hadir di sini, berarti kita ketahui kaidahnya kalau akhar dia adalah untuk sifat untuk isim yang muzakkar, makanya akharu. Tapi ukhra ini untuk sifat isim yang muannas. Dan akharu dia ghairu munsharif karena wasfiyah dan juga wazan fi'il. Demikian juga ukhra ghairu munsharif, kenapa? Karena diakhiri dengan alif ta'nits maksurah. Nah, sekarang untuk mengetes pemahaman apakah dibaca akhar atau ukhra pada latihan yang nomor 11. Akmilil jumalil atiyah. Sempurnakan jumlah berikut ini. Biwad'i akhar au ukhra fil farogh. Sempurnakan jumlah berikut ini dengan meletakkan. Apakah dia dibaca akhara, apakah dibaca ukhra pada kekosongan. Awalan, darastul lugotal turkiyata walugotan. Ya, pengguna. Belajis. Naam, darastu lughatal turkiyata wa lughatan ukhra. Saya mempelajari bahasa Turki dan bahasa lain. Mu'annas, lughatan ukhra. Kataptu, nomor 2, kataptu risalatan ila abi wa risalatan, ya Pak Haji. Wa risalatan ukhra ila ummi. Saya menulis surat untuk ayahku dan surat lain ukhra ke ibuku. Nomor 2, sa'alal mudarrisu Khalidan wa Taliban. Ya, bagaimana? Akhor atau ukhra? Akhor, ya betul. Sa'alal mudarrisu Khalidan wa Taliban akhor. Guru bertanya pada Khalid dan pelajar lain. Kharajatil ana sayyaratul mudir wa sayyaratun titik-titik, ya. Bagaimana Abu Fauzan? Sayyaratun ukhra. Nah, kharajatil an sayyaratul mudir wa sayyaratun ukhra. Nah, ini juga ukhra muannas. Nomor 5. Sami'tu, ya, silakan sami'tu. Nah, sami'tu hadzal khabara min idaati Lunduna wa izatin ukhra. Saya mendengar berita ini dari radio izaah, dari radio London dan dari radio yang lain. Nomor 6, ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban, ya Pak Haji, akhir atau ukhra? Nah, kitaban akhra. Saya membeli buku ini dan buku yang lain. Nomor 7, doroba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhor. Nah, saya doroba ulaika rijal, para lelaki itu memukul Bilal dan pelajar lain. Nomor 8, ro'aitu khadijata wa talibatan, ya talibatan apa nih, talibatan ukhra indal mudirah. Saya melihat Khadijah dan pelajar lain di samping kepala sekolah. Nomor 9, kharaja minal masjidil an al imamu warajulun akhur. Keluar dari masjid sekarang seorang imam dan lelaki lain, rajulun akhur, lelaki yang lain. Kemudian nomor 10, ghasalat ukhti al qamisul akhdara wa qamison. Ya, berikutnya Pak Haji. Wa qamison akhor atau ukhra? Qamison mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Qamison akhor. Nah. Latihan ke-12, ta'amalin misal, perhatikan contoh. Tsumma akmil jumal atiyah. Kemudian sempurnakan jumlah berikut ini. Biwat izu dan za, dengan meletakkan zu atau za fil faraq pada kekosongan. Ini gampang. Kalau sebelumnya domah maka dibaca zu. Indi daftarun, nah domah sebelumnya, maka dibaca zu. Zu warokin musatorun, musatorin. Saya memiliki buku tulis, zu itu maknanya yang memiliki. Ini termasuk dari asmaul khamsah. Saya memiliki buku tulis, zu warokin musatorin. Buku tulis yang kertasnya bergaris, yang memiliki kertas bergaris. Hada mushafun zu harfin kabir. Ini adalah mushaf zu harfin kabir, yang memiliki huruf yang besar. Atau istara itu daftaron za warokin musattorin. Istara itu daftaron za warokin musattorin. Nah, kalau daftaron sebelumnya fathah, maka bacanya za, karena dia na'at dari yang mansub, maka dia dimansubnya dengan fathah. Uridu mushafan za, nah, sebelumnya mansub za harfin kabirin. Saya menginginkan mushaf yang memiliki huruf yang besar. Jadi kalau sebelumnya doma dibacanya zu, kalau setelahnya fathah, sebelumnya fathah, setelahnya dibaca za. Nah, sekarang nomor 1. Indi daftarun ... gila fin jamil. Zu atau za? Ya, siapa? Pak Haji, silakan. Zu. Indi daftarun zu gila fin jamil. Saya memiliki buku tulis yang memiliki sampul yang bagus. Uridu daftaron za gilafin akhdara. Saya menginginkan buku tulis yang memiliki sampul berwarna hijau. Ra'aitu ma'al mudir rajulan za lihyatin Baido. Saya melihat bersama kepala sekolah seorang yang memiliki jenggot berwarna putih. Aina talibul jadid ... Zu nadzaratil jamilah. Di mana pelajar baru yang menggunakan nadzarah, kacamata yang bagus. Nadzarah itu adalah kacamata. Man hadza rajul ... Sya'ri tawil. Ya, bagaimana Pak Haji? Zu atau za tuh, depan sebelumnya doma. Zu. Man hadza rajul zu sya'ri tawil. Siapa laki-laki ini yang memiliki rambut yang panjang? Nomor 6. Is'al zaqa rajul ... Zal qamisul asfar. Tanya kepada orang tersebut, laki-laki itu, yang memiliki qamis asfar, yang memiliki baju atau gamis yang berwarna kuning. Nomor 7, liman zakal bait zu atau za? Zu. Nawafil dayyiqah, milik siapa rumah itu yang memiliki jendela yang sempit? Indi mu'jamun, ya Abdulaziz. Nah, zu suwarin mulawanah. Saya memiliki kamus yang memiliki warna gambar yang berwarna, suwarin mulawanah, gambar yang berwarna. Nomor 9, ishtaraitu mu'jaman za atau zu? Za, suwarin mulawanah. Nomor 10, fi qaryatina masjidun ... manaratin wahidah. Zu. Nah, di desa kami memiliki masjid yang memiliki manarah wahidah, satu menara. Nomor 11, raaitu masjidan za atau zu? Za, manaratin wahidah. Za, manaratin wahidah. Baik, mungkin cukup sampai sini aja. Insya Allah latihan 13, 14, 15, 16, 17 pada pertemuan akan datang. Ini masih banyak ternyata latihannya. Insya Allah akan dilanjutkan latihan-latihan yang ada pada pertemuan akan datang. Dan juga sekaligus dibacakan Dars Hadis Asyara pada pertemuan akan datang. Bismillahi ta'ala. Pelajaran ke Sabi Asyara juga, pelajaran ke 17 juga insya Allah akan kita baca pada pertemuan akan datang nasnya. Sehingga tugas PR menerjemahkan latihan yang 13. Itu kan ada 1 sampai dengan 8. Nah, antum terjemahkan jumlah 1 sampai dengan 8 pada yang terdapat pada mak mausulah. Insyaallah latihan 13, 14, 15, 16, 17 pada pertemuan datang. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan membaca nas yang ke-17 pada pertemuan akan datang biiznillahi ta'ala. Saya ingin sampai sini aja pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.